Bismillahirrahmanirrahim. Wa bukurun li ghairi khatibin ila musalla min tulu'il fajri. Ini masih membahas kesunahan-kesunahan salat Jumat. Kesunahan salat Jumat yang lain adalah berangkat pagi. Bukur ini artinya berangkat pagi. Berangkat pagi kesunahannya bagi selain khatib, selain yang berkhutbah, berangkat ke tempat dilaksanakannya sholat Jumat. Dan waktu mulainya kesunahan berangkat pagi ini dimulai dari terbitnya fajar. Lima fil khabari sahihi. Ya, kesunahan berangkat pagi ini karena ada satu hadis yang sahih yang berbunyi innalil ja'i ba'da ghusalihi ghusilal janabah ai ka ghusliha wakila hakikatan bi ayakuna jama'a li annahu yusannu lailatul jumu'ah li annahu yusannu lailatal jumu'ah au yaumaha fi sa'atil ula badanah. Ada hadis sahih yang berbunyi bahwa seorang yang datang ke tempat sholat Jumat dilakukan setelah dia mandi janabah. Ya, saya ulangi bahwa setiap orang yang datang ke tempat dilaksanakannya sholat Jumat setelah dia mandi janabah. Ya, di kata hadis ini ada perbedaan penafsiran, ya, ada perbedaan penamaan. Maksud dari mandi janabah ini bagaimana? Ada yang mengatakan ini maksudnya adalah mandi sunnah yang seperti mandi janabah. Jadi mandi janabah ini yang dimaksud adalah mandi sunnah, ya, mandi sunnah yang mandi itu sama seperti mandi janabah. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan mandi janabah ini maknanya adalah makna hakiki, makna yang asli. Penggambarannya bagaimana? Penggambarannya adalah seorang yang berangkat menuju tempat dilakukannya sholat Jumat, dia melakukan hubungan suami istri, ya, melakukan hubungan suami istri. Karena di malam Jumat itu berarti Kamis malam, ya, atau di hari Jumat, ini berarti hari Jumat yang siang, di malam Jumat atau hari Jumat itu disunahkan berhubungan suami istri, ya, dihubungan suami istri. Orang yang berangkat ke masjid tadi, orang yang berangkat ke tempat dilakukannya sholat Jumat tadi, bila dia berangkat di waktu pertama maka ia mendapatkan unta, ya. Dia mendapatkan unta. Ini hadis yang sering kita dengar, ya. Wa fi tsaniyati baqaratan wa fi tsalitsati kabsan akron wa rabi'ati dajajatan wa khamisati usfuran wa sadisati baidatan. Jadi di waktu pertama dia mendapatkan unta, di waktu kedua mendapatkan sapi, di waktu ketiga mendapatkan kambing yang bertanduk, di waktu empat mendapatkan ayam, dan waktu kelima mendapatkan burung pipit, dan terakhir waktu yang keenam itu mendapatkan telur, ya, mendapatkan telur. Wal muradu anna bainal fajri wa khurujil khatibi yanqusimu sittata ajza'in mutasawiyah. Jadi waktu tadi, ada waktu pertama hingga ke enam itu, yang dimaksud adalah waktu antara terbitnya fajar dan keluarnya khatib itu dibagi menjadi enam waktu, ya. Jadi antara waktu antara terbitnya fajar dan keluarnya khatib itu dibagi menjadi enam bagian, ya. Dan pembagian enam itu tidak membedakan apakah di saat itu siangnya lebih panjang atau tidak. Ini karena di negara-negara yang tidak berada di garis khatulistiwa, tidak seperti negara kita, itu kan kadang siangnya lebih pendek daripada negara-negara yang lain ya. Kadang siangnya itu lebih panjang, kadang lebih pendek. Jadi pembagian 6 bagian ini tidak membedakan sawaun atau lal yaumu aw qasura. Apakah di hari itu siangnya panjang atau pendek? Wa ammal imamu fa yusannu lahu ta'khiru ila waqtil khutbatil ittiba. Khusus untuk imam, dia disunahkan untuk mengakhirkan datangnya hingga waktu khutbah karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yusannu dhahabu ilal musalla fi tariqin tawilin masyan bisakinah. Disunahkan untuk memilih ya, ini kesunahan memilih jalur di saat pergi ke musola, ke tempat sholat, disunahkan untuk memilih jalan yang lebih panjang ya, maksudnya memilih jalur yang lebih jauh ya, memilih jalur yang lebih jauh, dan juga kesunahannya berjalan kaki, tidak menggunakan kendaraan, dan berjalan dengan tenang. Waruju'u fitorikin akhor kosirin. Dan di saat kembali dari tempat sholat, disunahkan untuk memilih jalan lain yang lebih dekat. Jadi kalau berangkat disunahkan memilih jalur yang lebih jauh, kalau pulang disunahkan jalan yang pendek, yang pendek atau yang dekat ya. Wa kadza fi kulli ibadah. Kesunahan ini, kesunahan memilih jalan itu tidak hanya berlaku untuk sholat Jumat saja, tetapi berlaku di semua ibadah. Wa yukrahu adwun ilaiha kasairil ibadati ila lidziki waqtin fayajibu idza lam yudrikha illa bihi. Dimakruhkan berlari saat mendatangi sholat Jumat. Kemakruhan ini juga berlaku untuk ibadah-ibadah yang lain. Jadi saat kita melakukan ibadah itu tidak ada kesunahan berlari ya. Kalau kita berlari untuk melakukan ibadah itu hukumnya justru makruh. Kecuali kalau waktunya sudah sempit ya. Kalau waktunya sudah sempit, berlari ini hukumnya berubah menjadi wajib. Ya, kalau memang sholat Jumat tidak bisa didapatkan kecuali dengan berlari. Jadi kalau ada kedaruratan, sholat Jumatnya hampir selesai dan tidak mungkin ditemukan kecuali dengan berlari, maka hukum berlari itu hukumnya menjadi wajib demi untuk mendapatkan sholat Jumat. Wa tazayyunun bi ahsanits tsiyab, wallahu a'lamu bis-shawabi.